بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Warqat fi Usul Al-Fiqh. Al-Warqat karya Imam Al-Haramain Al-Juwayni rahimahullah. Dan syarahnya bersama Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizallahu taala. Kita masih di masalah basic mabadi' ilm usul al-fiqh. Ya, dan kita sekarang memulai poin keempat dari mabadi' tersebut, wa nisbatuhu ila ghairihi. Ya. 6. Masyaallah. Sadis sekarang. Baik, bisa dibaca, silakan Pak Anwar Fadl. Sadis wa'aduhu wal imam Muhammad ibn Idris Syafi'i rahimahullah. Kedalika mita'lifi kitabi al-salah waqad bakar sebalika fi muqaddimah. Baik. Qala al-muallif rahimahullah wadi'uhu, yaitu yang meletakkan ilmu ini ke sebuah kitab. Founder ilmu ini menjadi ilmu mapan di sebuah kitab. Huwa al-imam Muhammad ibn Idris al-Syafi'i. Nama beliau Muhammad bin Idris al-Syafi'i rahimahullah. Wadhalika bita'lifi kitabi al-risalah. Dan kenyataan tersebut tergambar dengan perbuatan beliau, yaitu menulis kitab, mengumpulkan fawaid dalam kitab Ar-Risalah. Waqad dzakartu dzalika fil muqaddimah, ya antum bisa baca sendiri di muqaddimah dari kitab ini insyaallah. Dan sudah pernah kita bahas itu insyaallah ya. Jadi tidak perlu kita ulang lagi. Taib, yang ketujuh. Sabi ismuhu ilmu usulil fiqh. Taib, lanjut. Samin istimdaduhu min thalathati asya'a. Al-awwal ilmu tawhidi wa dhalika litawakkuf fil ahkami syar'iyyati 'ala ma'rifatillah ta'ala wa sidqi rasulihi sallallahu alaihi wasallam fi ma ja'a bihi min al-ahkam. Ya anna al-mubaddi' wa min ba'd. Ba ilmu lughati al-arabiyyah fala budda an ya'rifa al-usuli qadran salihan min al-lughati yatamakkanu bihi min ma'rifatil kitabi wa sunnah karena huma min lisan arabi ya ahkam syar'iyyah fala budda an ya'rifa qadran salihan min al-fiqhi yatamakkanu bihi min i'dadil masail wa darbil amthilah. Fasamin istimdad ilmi usul al-fiqh. Istimdad itu pengambilan materi ilmu usul fiqh. Jadi atau apa sih yang akan dibahas dan akan dimanfaatkan dengan ilmu usul fiqh ini? Min thalathati asya. Jadi pengambilan materi inti dari ilmu usul fiqh, yang pertama ilmu tauhid. Ya. Ilmu tauhid. Antum ketika belajar ilmu usul fiqh, tujuannya untuk memahami nas-nas syar'i. Dan ketika antum tahu itu, maka harus merasakan bahwasanya ilmu ini tidak terlepas dari ilmu tauhid. Ya. Dan seseorang yang mempelajari aqidah dari nas-nas syar'i dengan adanya malakah usuliyah, itu tentu lebih terasa lagi sisi ubudiyah dia kepada Allah dalam menuntut ilmu dan mengamalkan apa yang dia pahami dari ilmu tersebut. Wa dzalika litawaqqufil ahkami syar'iyyati 'ala ma'rifatillahi ta'ala wa shidqi rasulih. Kenapa Syekh Abdullah di sini memasukkan ilmu tauhid sebagai mustamad untuk ilmu usul fiqh? Tawakuf, berhentinya hukum-hukum syar'i, ya, atau berpusat atau berpatuknya hukum-hukum syar'i terhadap ma'rifatullah, tauhid, wa sidqir rasul, ittiba'ur rasul. Jadi hukum-hukum syar'i kita ini tidak bisa tidak kecuali harus diikat dengan adanya sisi tauhid dan ittiba'. Ya. Sehingga ketika kita mempelajari usul fiqh ini, kita tidak diributkan dengan masail kalamiyah. Masalah-masalah kalam yang kalau dihilangkan itu lebih baik dibandingkan diadakan dalam ilmu usul fiqh karena merumitkan. Ya. Wa sidqi rasulih alaihi salatu wassalam fima jaa bihi min al-ahkam, terhadap apa yang datang bersama rasul dari hukum-hukum, li'annahu al-muballighu anillah, karena Rasulullah SAW mubaligh, penyampai dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi asalnya ilmu itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi SAW, wa ma'ana ila balaghul mubin. Ya, ba ilmu lughatil arabiyyah, ilmu bahasa Arab. Fala budda an ya'rif al-usuliyyu qadran salihan min al-lughati. Maka harus, nah di sini harus, seorang usuli, seseorang yang menancapkan diri di ilmu usul fiqh, atau seseorang yang menancapkan diri di ilmu syar'i dan dakwah, untuk ya'rif, mengetahui qadran salihan min al-lughah, kadar yang benar dari lughah, ya. Kadar yang benar dari lughah. Baik, afwan, bisa di ini aja biar terang. Enggak apa-apa. Hah? Bisa ditolong di ini biar terang kameranya. Baik, jadi kadar yang betul dari lughah. Ya. Karena seorang alim, faqih ataupun yang dai tidak memiliki kadar yang benar dalam bahasa, itu akan bisa mengacaukan ilmu yang dia punya. Mungkin orang-orang awam tidak akan mempermasalahkannya. Tetapi walaupun begitu, kelak akan ketemu dengan problematika yang cukup pelik. Jangankan masalah kadar lughah, ya. Bahkan masalah talafuz, makharijul huruf, itu orang yang menancapkan diri di dakwah dan ilmu syar'i, dia harus memiliki kekuatan di situ. Tidak boleh meremehkannya. Tidak boleh mentang-mentang dia orang Sunda kemudian, ya saya kan orang Sunda, ya maklumi, enggak seperti itu. Untuk zaman sekarang jangan seperti itu. Siapapun dari manapun, dia harus betul-betul berusaha belajar maksimal untuk ilmu syar'i yang dia gali, ya. Yatamakkanu bihi min ma'rifatil kitabi was sunnah. Yatamakkan yaitu mengambil posisi yang betul, bertamakun sampai mengokohkan diri dari mengetahui Alkitab dan Sunnah. Li'annahuma bilisanin Arabi, karena Alkitab dan As-Sunnah dengan lisan Arabi. Terjemahan tidak cukup, ya. Jim al-ahkam asy-syar'iyyah. Istinbat yang ketiga, hukum-hukum syar'i. Fala budda an ya'rifa qadran salihan min al-fiqhi. Seorang usuli harus mengetahui kadar yang pas, kadar yang cocok, sesuai kadarnya dari fiqih. Yang mana yatamakkanu bihi min idahil masail wa darbil amthilah. Yang nanti dia bisa bertamakkun, bisa mempunyai keluasan, kekuasaan dalam idah al-mas'alah, menjelaskan masalah-masalah. Wa darbil amthilah, dan memberi permisalan atau contoh-contoh. Ketika seseorang mengajar usul fiqh atau berbicara tentang usul fiqh, tapi dia tidak punya kadar pengetahuan dalam fiqih, maka dia tidak akan mampu untuk menjelaskan masail usuliyah, dan tidak akan mampu untuk menjabarkan contoh-contoh dari kaidah-kaidah usuliyah. Jadi perlu mengetahui hukum-hukum syar'i. Maka mengetahui kaidah tidak cukup, melainkan harus mengetahui contoh-contohnya. Dan mayoritas dari pembahasan usul fiqh itu pembahasan lughah. dalalatul alfaz. Mayoritas pembahasan usul fiqh adalah pembahasan dalalatul alfaz yang tidak bisa luput dari yang namanya bahasa Arab. Ya. Maka anjurkan untuk belajar bahasa Arab bagi yang belum berjalan. Taib, tasya'. Tasya' mukhu fardu kifayah. Wa zakara ba'du ulama'i annahu fardu 'ain. Ala man arada al-ijtihada wa hukma wa al-fatwa. Ahsant. At-tasi' hukmu ta'allumi usul al-fiqh. Di sini belajar, maksudnya hukum-hukum belajarnya. Hukum belajar usul fiqh itu ada dua macam. Fardu kifayah dan fardu ain. Wa dzakara ba'du al-ulama annahu fardu ain. Ala kulli hal bisa dibagi ditafsil fardu kifayah untuk keumuman daerah atau bangsa atau kelompok orang. Ya. Fardu kifayah berarti fardu yang mencukupi sebagian orang saja yang mewakilinya. Yang ketika orang-orang tersebut sudah mewakili belajar usul fiqih, maka sisa dari orang-orang tersebut dari kelompok atau masyarakat itu tidak wajib lagi, melainkan disunnahkan. Ya. Ketika itu hanyalah sunnah bagi sebagian orang, maka tentu ada yang harus dia lebih prioritaskan, yaitu yang ilmu yang lebih prioritas, yaitu ilmu tauhid, akidah. Ya. Maka jangan sampai seorang talib, dia karena fokus di usul fiqh yang sebenarnya itu sunnah bagi dia misalnya, dan dia tidak begitu peduli tentang ilmu akidah. Akhirnya dia belajar usul fiqh dari kitab-kitab Asy'ariyah dan itu tetap berfaedah, tapi dia tidak bisa memfilter madhab Asy'ariyah dalam banyak hukum, dalam masalah-masalah usul fiqh, apalagi madhab Mu'tazilah. Maka kemudian akhirnya dia terseret sedikit demi sedikit mengamini mazhab Asy'ariyah atau Mu'tazilah. Karena apa? Karena tidak punya porsi yang cukup untuk belajar akidah yang lebih wajib baginya. Ya. Baik, di sini wa dzakara ba'dul ulama'u wa dzakara ba'dul ulama'i annahu fardhu 'ain. Bahwa saya sebagian ulama berpendapat belajar usul fiqih fardhu 'ain berarti setiap dari orang. Tapi fardhu ain ini ditaqyid dengan kondisi orang tersebut ala man arada al-ijtihad wal hukm wal fatwa. Fardhu ain bagi orang yang pengen berijtihad, yaitu dia punya pandangan fiqih atau hukum dan dia berijtihad dengan mengambil nas-nas. Dan namanya ijtihad itu bukan sekedar antum buka buku terus baca doang, enggak, tapi mengumpulkan kitab-kitab, mengumpulkan hadis-hadis dan ayat-ayat dan tafsirannya dan syarahnya. Jadi enggak cukup ijtihad cuma antum baca gini, itu bukan ijtihad itu. Ta'allum itu namanya. Qira'ah atau mutala'ah. Tapi ijtihad harus mengumpulkan badlul wus'i, yaitu mengerahkan segala kemampuan, itu ijtihad. Wal hukum, dan menginginkan hukum di sini ya. Hukum untuk menjadi qadhi. Jadi hukum di sini maksudnya untuk menjadi qadhi, seorang hakim. Beda seorang hakim, jadi mujtahid beda dengan hakim dan beda dengan mufti. Ada mujtahid, ada qadhi, ada mufti. Lah mujtahid ini bisa saja talibul ilm. Adapun qadhi itu nanti ketentuannya beda lagi dia. Melazimkan, qadhi itu melazimkan dia untuk terjadinya hukum pada person atau kelompok tertentu. Adapun mufti, ya mufti tentu mujtahid dan dia berfatwa. Baik. Bagaimana dengan ustaz? Kalau wallahu ta'ala yang seharusnya ustaz fardu ain atasnya untuk belajar usul fikih, dan tidak boleh dia menampakkan dirinya ke masyarakat bicara tentang agama kecuali sudah punya kafaah dalam usul fiqih. Kalau belum, dia haram menobatkan dirinya sebagai ustaz kemudian mensiarkan agama kemana-mana. Ya, enggak boleh. Jadi usul fiqih ini asasi. Bukan karena usul fiqihnya, bukan, tapi karena usul fiqih ini dasar dari pemahaman agama. Dan istimdad usul fiqih ilmu tauhid sebenarnya tadi. Dan lughah Arabiyah. Dan juga ahkam syariah. Berarti seorang da'i kalau memang mau bicara banyak tentang agama Allah Ta'ala, ilmu tauhid ada. Ya. Dan kemudian istimbat yang kedua, apa tadi istimbat yang kedua? Hah? Lughah Arabiyah. Yang ketiga, hukum syar'i. Ya, begitu. Adapun kalau misalnya dia belum begitu paham bahasa Arab, masih belepotan dan seterusnya, ya silahkan dakwah, tapi tidak dengan skala yang masif. Ya. Tidak ke masyarakat dakwah maksudnya. Kalaupun iya, mungkin di daerahnya, saking kampungnya atau gimana, mungkin ya fadol. Tapi kalau untuk skala umum sekali, jangan. Karena manusia akan membutuhkannya dan membutuhkan fatwa dia. Sementara dia gak bisa berkiblat atau membolak-balik perut-perut kitab. Nanti gimana kalau misalnya dia diminta fatwa ini, apa pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang ini, sementara dia gak bisa baca-baca kitab. Ya, begitu. Adapun orang awam atau thalibul ilm yang biasa kecil atau gimana, itu tidak diwajibkan untuk masalah ini. Tetapi kalau memang dia nanti mau tampil di, maksudnya menjadi da'i atau apa, wajib untuk belajar usul fiqh. Tapi fadal pak, fadal. Al-Ashir masailuhu mabafifuhu allati yaltazimuhan mujtahid wa istafidu minha wa istambidu ahkam syar'iyyat ala bu'iha. Taib. Masail al-usul al-fiqh, yaitu materi atau masalah-masalah bahasan usul fiqh, yakni mabahithuhu allati yaltazimuhal mujtahid, pembahasan-pembahasan yang seorang mujtahid itu selalu beriltizam dengannya, maksudnya selalu mengkaitkan pemahaman di atasnya, ya, selalu berjalan di atas masalah-masalah ini dalam pembahasan-pembahasan dia. Wa istafidu minha, dan beristifadah dari pembahasan-pembahasan tersebut, kaidah-kaidah usuliyah. Yastanbitul ahkam asy-syar'iyyata 'ala dhaw'iha, dan kemudian beristinbat, mengambil fawaid dan mengambil hukum, mengambil kesimpulan hukum-hukum syar'i di atas asasnya. Dhaw' itu sebenarnya sinar. Ya, maksudnya di atas petunjuk ilmu ini. Ya. Sehingga dia harus tahu amr itu untuk apa aja, faedah dari amr itu apa, perintah dan lainnya, ada boleh pembolehan, ada amr untuk tahdid, ancaman dan seterusnya. Dia harus tahu itu, dia harus membedakan. Ya. Baik, kemudian hadi asyar. Hadi asyar syarhu huwa ilmun syaribun li syarafi mawdi'ihi wa huwa ilmu bi akamillahi ta'ala al-mutadammanati lil fawzi bi sa'adati ad-dharain. Baik. Syarafu ilmi usul fiqh, ini yang 11 tambahan, ya. Kemuliaannya terletak di mana? Ya, huwa ilmun syarifun li syarafi mawdu'ihi. Ilmu yang mulia. Kenapa? Karena kemuliaan mawdu'nya, temanya itu mulia. Loh, temanya mulia gimana? Karena temanya adalah al-ilmu bi ahkamillahi ta'ala. Karena temanya adalah mengetahui hukum-hukum Allah sebenarnya. Kita kan tujuan belajar ilmu usul fiqih bukan buat pamer-pamer atau bagaimana, bukan buat menambah skill semata, bukan buat pusing-pusingan atau khatam-khataman, bukan. Tapi supaya kita bisa mengetahui hukum syar'i dengan dalilnya di atas pemahaman dan istinbat yang berdasarkan kaedah-kaedah ilmiah. Itu sebenarnya. Sehingga kita bisa beribadah di atas pemahaman tersebut dengan ibadah yang mutqinah, mutba'innah, karena tahu dalil dan tahu pendalilan. Itu jauh lebih berkesan dibandingkan sekadar bertaklid. Al-ilmu bi ahkamillahi ta'ala al-mutadamminatu atau al-mutadamminatu. Sahih, salah. Al-mutadamminati lil-fawzi bisa'adatid darain. Mengetahui hukum-hukum Allah yang mana hukum-hukum tersebut mencakup kemenangan dengan kebahagiaan di dua negeri, negeri dunia dan negeri akhirat. Karena menjalankan hukum-hukum Allah itu kebahagiaan tersendiri bagi seorang yang beriman. Tapi menjalankan hukum Allah itu siksaan bagi orang yang kurang atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah kita selesaikan muqaddimah atau kita telah menyelesaikan al-mabadi li'ulum li'ilmi usul fiqh. InsyaAllah sekarang kita mulai muqaddimah al-warqat. Fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul warqat. Hadihi warqatun tashtamilu ala ma'rifati fusuli min usuli fiqh. Wadhalika mu'allaqun min zaini mufarrini. Ahaduhuma al-usulu wa thani al-fiqh. Baik. Muqaddimatul warqat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan dirasat ini dirasat berkelanjutan dan diberikan rezeki istiqamah dan keikhlasan. Hadhihi waraqatun. Ini adalah waraqat. Ya. Yeah. Hadhihi di sini berposisi sebagai mubtada. Waraqat sebagai khabar. Dengan nakirah yang menunjukkan tawadhu'nya Imamul Haramain. Ini hanyalah sekadar waraqat, beberapa helai lembar kertas. Tashtamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fiqh. Tashtamil mencakup. Mencakup apa? Ma'rifah, pengetahuan. Fusulin min usulil fiqh. Fusul jama' dari fasl. Pasal-pasal. Ya. Berarti pembahasan-pembahasan tema-tema dari usul al-fiqh, usul fiqih, asas-asas fiqih. Wadhalika mu'allafun min juz'aini mufrudain. Wadhalika mu'allafi murakkab. Dhalika di sini ya, kembali ke apa? Usul al-fiqh. Dhalika di sini kembali ke usul al-fiqh. Mu'allafun ay murakkabun. Ya, yaitu lafal usul al-fiqh itu tersusun min juz'aini mufradain, tersusun dari dua bagian singular. Maksudnya juz'ain di sini dua kata, dua bagian, mufradain masing-masing satu kata mufrad. Ya, dan maksud dari mufrad di sini adalah apa? Satu kata, bukan jama' atau mufrad, bukan di sini. Ya, paham? Karena ada lafal mufrad, ada lafal murakkab. Ya, semua lafal ini muqaddimah, apa mufrad, waraqat, mufrad. Ya, dan ada lafal satu kata, tetapi dia murakkab. Ya atau tidak? Ba'labak misalnya. Apalagi? Adramaut. Ya, ahsant. Dan lain-lain. Jadi maksudnya mufrad di sini bukan mufrad lawannya mutsanna atau jamak, bukan, tapi mufrad di sini adalah yaitu satu kata yang hanya mengandung satu kata. Karena ada satu kata mengandung dua kata kadang-kadang. Baik, ahaduhuma, salah satu dari dua kata itu adalah al-usul wal akhar al-fiqh. Ya, satu yang lagi, yang lainnya adalah al-fiqh. Baik, lanjut insyaallah. Hadhihi waraqatun. Al-waraqatu jam'u waraqatin. Wa huwa jam'u mu'annatsin salimun min jumu'il fillah inda sibawih wa qad yati lil kathrah. Wa umbiru bidzalika li qasdi tashhili 'ala al-mubtadi. Yanshita 'ala qira'atiha wal imam wal ilmami bima fiha. Baik. Qawluhu hadhihi waraqat. Jadi kita ulik satu persatu dari kalimat. Wahadhihi waraqat. Waraqat jama' warqah. Ya. Wahuwa jam'u mu'annathin salimun. Dia jama' mu'annath salim yang masyhur dengan keberadaan hamz, alif dan ta. Min jumu'il qillati inda sibawaih. Bagi sibawai, lafal seperti ini termasuk dari jam'u qillah. Dia jama' tapi menunjukkan sedikitnya. Sedikit dalam artian dia minimal 3 dan maksimal 9 atau 10. 3 sampai 10 itu jam'u qillah. dan di beberapa kalimat atau kata bisa menggunakan jamak qillah dan jamak kathrah, waraqat atau awraq. Nah, di sini waraqat jamak qillah bagi sibawai, tapi waqad ya'ti lil kathrah. Kadang-kadang bisa juga waraqat untuk menunjukkan ya, jam'u lil kathrah, untuk banyak lebih dari 10. Ala kulli hal, ini yang penting waraqat sebagaimana tadi Anda bilang, menunjukkan sedikitnya waraqah tersebut ya. Dan di antara ketawaduan, di antara tujuannya, pertama tawaduannya Imamul Haramain Al-Juwayni rahimahullah, dan yang kedua di antara tujuannya dengan penjudulan waraqat, wa ubbira bidzalika, ditakbirkan dengan lafal waraqat li qasdi tashil, tujuannya untuk mentashil, mempermudah alal mubtadi, untuk mempermudah para elementary, para pemula ya, para pemula dalam bidang usul fiqh ya, li yanshita ala qiraatiha, agar pula giat dalam membacanya. Karena pemula itu tidak bisa kita paksa untuk membaca kitab mutawwal atau kitab mutawassit, kitab menengah atau kitab panjang, enggak bisa. Wal ilmami bima fiha. Wal ilmami bima fiha. Dan memperhatikan apa yang ada di dalam waraqat tersebut. Memperhatikan dengan seksama. Ya, sehingga kalau seorang mubtadi itu diajarkan kitab mutawwal atau mutawassit, akan terjadi ikhtilat, campur baur maklumat di benaknya, sehingga kacau balau nanti ilmunya. Ini gitu. Baik, lanjut. Wal kusul jam'u faslin, wa huwa qit'atun minal babi mustaqilatun binafsiha munfasilatun amma siwaha. Tashtamilu ala masaila ghaliban, wal babu 'ammun minal fasl, li'annahu ismun li jumlatin muftasatin minal ilm. Tashtamilu ala fusulin wa masaila ghaliban, wal kitabu 'ammun, li'annahu ismun li jumlatin muftasatin minal ilm. Tashtamilu ala anwa'in wa fusulin wa masaila ghaliban, wa innama yaf'alul musannifuna dhalika li tanshitin nafsi wa ba'fiha ala tahsili wal istimrori fit talabi bima yaksululaha minas sururi bil khotami wal ibtidai kal musafiri idha khotu'a marhamatan min safarihi syara'a fi usra. Ahsan. Wa qawluhu hadhi waraqat, ini waraqat, kertas-kertas kecil, helai-helai sedikit ini, tashtamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fiqh. Tashtamil mencakup pengetahuan beberapa pasal. Ay ala ma'rifati anwa'in minal masail, yakni mencakup pengetahuan beragam macam dari permasalahan. Kullu naw'in minha yusamma fasla, setiap dari macam permasalahan itu yusamma, dinamakan dengan fasl, pasal. Kenapa dinamakan pasal? Linfisalihi an ghairihi, karena infisal terpisah, dhamir rafa' munfasil misalnya, atau mad jaiz munfasil ya. Kenapa? Karena kali katanya terpisah, pasal demi pasal. Berarti setiap pasal itu macam pengetahuan yang terpisah dari pasal lainnya. Wal fusulu jam'u fasl, ya, fusul jama' dari fasl. Wa huwa, dan fasl itu adalah qit'atun minal bab mustaqillatun binafsiha munfasilatun amma siwaha. Yang namanya pasal, fasl, sebagaimana makna bahasanya, yaitu pemisahan, pisah, adalah qit'atun minal bab, suatu potongan dari bab. Ya, Ini istilah ma'ruf, yaitu istilah ini dikenal oleh para ulama bahwa pasal itu bagian dari bab. Tetapi secara zat dia mustaqillah, terpisah dari pasal lainnya. Ya, sebagaimana kitab itu sebagaimana bab itu adalah qit'atun minal kitab, bagian dari kitab. Tetapi antar bab itu saling independen satu sama lain dan saling terpisah, munfasilatun amma siwaha. Begitu juga dengan fasal. Fasal itu cabang dari bab, bukan? Hah? Cabang dari bab. Tapi antar fasal saling bercabang tidak? Tidak. Antar fasal 1 dan fasal 2 itu saling munfasilah, mustaqillah, independen dan terpisah. Gitu ya. Tashtamilu ala masaila ghaliba. Ghaliba berarti biasanya, umumnya, yang namanya pasal-pasal itu mencakup masalah-masalah. Tapi kadang-kadang, walaupun jarang, ada satu pasal tidak ada permasalahan panjang di dalamnya. Nah, itu tidak masalah. Adapun al-bab, adapun bab itu a'am minal fasl, lebih umum dan lebih besar cakupannya dibanding fasl. Karena fasl adalah bagian dari bab. Li'annahu ismun li jumlatin mukhtassatin min al-ilm. Karena bab adalah suatu label, suatu sebutan li jumlatin mukhtassatin min al-ilm, untuk sekelompok khusus dari ilmu. Jumlah itu jumlah, sekumpulan khusus dari ilmu. Jadi bab ini mengumpulkan suatu kumpulan khusus dari ilmu, dan di dalam bab tersebut ada pasal-pasal, dan tiap pasal itu pembahasan yang independen masing-masing, tapi masih di dalam, masuk dalam bab. Tashtamilu ala fusulin wa masaila ghaliba. Dan adapun bab itu mencakup pasal-pasal dan permasalahan-permasalahan biasanya. Walaupun kadang-kadang bisa juga bab, al-bab itu tidak ada fasal-fasal, bisa aja, enggak masalah. Jadi tergantung muallifnya maunya gimana, ya. Wal kitabu a'am. Adapun kitab lebih umum dari pasal, lebih umum dari bab. Li'annahu ismun li jumlatin mukhtassatin min al-ilmi. Karena al-kitab adalah sebutan untuk kumpulan khusus dari ilm. Tashtamilu ala abwabin wa fusulin wa masaila ghaliba. Yang mengandung bab-bab, mengandung pasal-pasal, mengandung masalah-masalah, umumnya begitu. Al-waraqat ini apakah termasuk kitab? Iya, termasuk kitab. Tapi tidak disebutkan di sini pasal-pasal, fasal ini, fasal itu, melainkan langsung judul-judul aja bawahnya. Iya. Ini hanyalah istilahat untuk mempermudah dan mengatur, ya. Adapun kita terserah mau buat buku antum, silakan. Misal ke kitab Sayyidul Khatir karya Ibnu Jauzi, atau kitab Al-Fawaid karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu kitab tidak ada bab-babnya, tidak ada pasal-pasalnya. Antum kalau lihat kitab Sayyidul Khatir, terjemahnya lihat, atau kitab Arabiknya, itu hanyalah judul-judul, ratusan judul dalam satu kitab. Dia seperti kitab, kalau misalnya kita bikin diary, kitab diary, ya. Judul apa hari ini? Misalnya judul, ya, obat galau, misalnya, ya. Terserah kita menulis apa. Gak ada pasal, gak ada bab, gak ada. Gak ada masail, udah. Masail aja gitu. Celotehan kita. Kemudian berikutnya kita tulis apa? Keutamaan ilmu usul fiqih. Kemudian berikutnya bab apa lagi? Ceramah apa lagi? Terserah. Itu jadi kitab. Kitab Al-Fawaid. Kalau sekarang kita lihat cetakan Fawaidul Fawaid, itu aslinya kitab Al-Fawaid. Itu hanya kumpulan-kumpulan risalahnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kumpulan tulisan beliau, ya, yang tidak berbab, tidak berpasal, tapi hanya menjudulkan judul dan apa, gitu aja. Ya, pakai fasal juga, tapi tidak pakai bab. Ala kulli hal, seseorang menulis kitab itu terserah dia mau bagaimana metodologinya, cuman yang lebih tertib seperti yang tadi kita sebutkan. Wa innama yaf'alul musannifuna dzalika litansyitin nafsi. Kenapa kok para ahli tasnif, para pengarang penulis, mereka melakukan hal seperti itu, membagi-bagi, mengklasifikasikan, ada muqaddimah, ada bab, ada fasal, ada matlab, ada masail, ya, dan seterusnya. Kenapa? Litansyitin nafs, untuk menggiatkan jiwa. Karena jiwa itu jika dikasih monoton, ya, dari halaman pertama sampai halaman 1000 itu enggak ada judul sama sekali. Tulisan aja isinya. Ya, itu jiwa jadi apa? Merasa cepat bosan, ya. Wa ba'thiha 'ala tahsil, dan memotivasinya untuk mentahsil. Mentahsil di sini artinya apa? Menghasilkan ilmu, ya, meraih ilmu, wal istimrari fi talab, dan meneruskan nuntut ilmu, bima yuhassilu laha min as-sururi bil khatmi wal ibtida, dan meneruskan dalam menuntut ilmu sesuai dengan apa yang dia hasilkan dari surur, kegembiraan, al-khatm, menghabiskan sesuatu, walib tidak, dan memulai sesuatu. Jadi begini ikhwah, kalau kita lihat di kitab antum tuh, kitab yang antum pegang, kan berjudul-judul tuh di dalam itu. Ada fasal, tiap-tiap fasal. Pertama ta'arif usul fiqh, ya kan? Kemudian nanti ada al-ahkam syar'iyyah. Sangat beda, kayak tadi yang kita laksanakan. Ada muqaddimah, ada mabadi ilmu usul fiqh. Selesai dari mabadi itu, yuk kita lanjut ke muqaddimah al-warqat. Ada perasaan, alhamdulillah selesai ini. Kemudian lanjut ini. Alhamdulillah selesai muqaddimah warqat. Ta'rif usul fiqh. Terus, seperti itu sampai kemudian, ya, dengan tanawu'nya, dengan beragamnya judul-judul, sampai pada akhirnya kita khatam kitab. Ayo lanjut kitab apa? Kan gitu kan? Ada kepuasan enggak di situ? Ada kepuasan seolah kita telah menghabiskan suatu porsi, kemudian kita ambil porsi lain dari ilmu. Itu lebih menyenangkan dibandingkan misal-misal kayak misalnya kita mengadakan misal daurah dari jam 6 setelah sarapan sampai jam 11. Enggak ada inkita. Full terus. Rasanya gimana? Jenuh. Ya itu. Dan kalau misalnya kita punya konsep misalnya seperti ini nih, kita belajar sampai akhir, insya Allah nggak tahu kapan khatam, Allah izinkan khatam nanti pada waktunya, selesai ini kemudian antum kemudian mikir, kita mau kajian apa lagi, kitab apa lagi, misalnya syarah kasfus buhat yang lebih ringan dari ini, misalnya selesai syarah kasfus buhat hari Kamis khatam, apakah ada perasaan senang atau tambah sedih? Senang pastinya. Pasti ada keinginan untuk istimrar, ya enggak? Dan pasti ketika ada tabwib dalam kitab-kitab tersebut, pasti ada perasaan ingin mentahsil dari bab-bab tersebut. Ini bab ini berbicara tentang ini, bab ini berbicara tentang ini, faedahnya ini. Pasti gitu. Beda kalau menurut satu kitab semua, satu judul, kita mau mentahsil bingung, apa yang kita hasilkan dari poin-poin ini, enggak tahu. Tapi kalau tertata enak, itu lebih enak. Jadi jiwa itu semakin ditansyir, dimotivasi, ya gitu. Dan begitulah thalibul ilm, dia termotivasi dengan kitab-kitab, ya. Dan dia senang dengan itu, menghatamkan, kemudian memulai lagi mungkin dari kitab lainnya dan seterusnya. Kal musafiri idza qata'a marhalatan min safarihi syara'a fi ukhra. Musafir, kadang-kadang kalau kita lihat, idza qata'a marhalatan min safarihi, jika dia telah menyelesaikan suatu fase dari safarnya, syara'a fi ukhra, dia akan memulai yang lainnya. Ya. Dia akan senang misalnya sampai mana sekarang? Oh, sekarang udah sampai Cirebon. Wah, alhamdulillah. Coba kalau misalnya dari Jakarta sampai Semarang Cirebon terus gitu. Enak gak? Baru selesai Jakarta udah Cirebon. Sampai Semarang beratus kilometer Cirebon doang namanya. Pasti malal. Kok Cirebon terus gitu kotanya. Tapi ada Karawang, ada Indramayu, ada Cirebon, Brebes, Tegal, Pekalongan, ya, dan seterusnya. Dengan tanawu'nya kota-kota yang Allah takdirkan seperti itu, pasti merasa, wah, udah sampai mana nih? Udah sampai Pekalongan. Ya, bentar lagi nih berarti nih. Udah sampai Semarang. Wah, udah sampai Salatiga. Oh, Solo. Ya, ya gitu. Gitu, Pak Anwar, ya. Taib. Taib, dilanjutkan, Pak. Fadl. Min usuli fiqhi ay min hadha fanni al-musamma bi usuli fiqhi. Baik, di sini insyaallah bisa paham usul fiqih, yaitu disiplin ilmu tersendiri yang bernama usul fiqih. Fadhol, lanjutkan. Wadzalika mu'allafun min akhiri al-isyaratu ila usul fiqih, wa huwa mu'allafun min juz'aini, min mudhafin wa huwa kalimatu usuli wa mudhafun ilai wa huwa kalimatu al-fithi wa huwa min al-murakkabil idhafi wa lihada labudda lahu min ta'rifaini al-awwal bi'tibari mufradaihi ay kalimatu usul wa kalimatu al-fithi li'anna al-murakkaba la tumkinu ma'rifatuhu illa ba'da ma'rifatu ma tarakaka minhu al-thani bi'tibarihi ilman ala hadha al-fa'il mu'ayyan. حسن. قوله وذلك مؤلف من جزئين إلى آخره. لفظ أصول الفقه لبل أصول الفقه ini مركب tersusun dari dua lafal, dua kata. الإشارة إلى أصول الفقه فهو مؤلف من جزئين. Bahwasanya lafal أصول فقه tersusun dari dua kata, dua bagian, yaitu lafal أصول dan lafal الفقه. Min mudhafin, dan ada mudhaf ilaih. Yang mudhaf itu adalah kalimat atau kata usul. Mudhaf ilaih adalah kalimat atau kata al-fiqh. Jadi usul itu mudhafnya, al-fiqh mudhaf ilaihnya. Fahuwa minal murakkab al-idhafi. Jadi ini termasuk istilah apa? Murakkab idhafi. Jadi murakkab itu ada beragam macam. Tapi ini murakkab idhafi. Murakkab yang bersifat idhafah, karena ada mudhaf dan mudhaf ilaih. Walihada la budda lahu min ta'rifain. Karena itu harus kita mengenal tiap-tiap dari juz utak tarkib ini, tiap-tiap dari kata usul dan juga fiqh. Al-awwal bi'tibari apa, walihada la budda min ta'rifain. Oleh karena itu membahas label usul fiqh harus dengan dua versi definisi. Definisi tarkib, afwan, definisi setiap single dari kata-kata itu, dan kedua definisi utuh label usul fiqh. Al-awwal bi'tibari mufradai. Kita tinjau dari sisi setiap singular kata tersebut. Ai kalimatu usul wa kalimatu al-fiqh. Apa itu usul dan apa itu fiqh? Itu akan dibahas pekan depan insyaallah. Li'anna al-murakkaba la tumkinu ma'rifatuhu illa ba'da ma'rifati ma tarakkaba minhu. Karena sesuatu yang tertumpuk, yang tersusun, itu tidak bisa, tidak mungkin diketahui hakikatnya illa ba'da ma'rifati ma tarakkaba minhu, kecuali setelah mengetahui setiap dari rinci susunan itu, setiap dari bagian susunan tersebut. Al-thani, yang kedua, bi'tibarihi 'alaman 'ala hadzal fannil mu'ayyan. Ditinjau dari segi dia sebagai suatu alam, sebutan, label, ya. Suatu label baku menjadi usul fiqh itu menjadi disiplin yang tertentu dari ilmu. Maka ada pembahasan apa itu usul, apa itu fiqh, dan ada pembahasan apa itu usul fiqh. Ya. Baik. Lanjutkan, Pak. Qawluhu mufradaini al-muradu bil ifradi huna ma yuqabilu tarkib wa ma yuqabilu tarkib wa jam'a. Ya'na ahadal juz'aini wa huwa al-lafdu usul jam'un. Padahal ala anna mufrada huna ma laysa bi murakkab. Inna maqala mufradaini li anna ta'lifa qad yakunu min juz'aini mufradaini kama kunna wa qad yakunu min jumlataini nahnu in qadimat dhaifu akramtuhu fa inna fi'la wal fa'il qadimat dhaif jumlatun wa akramtuhu kalimatun ukhra. Baik. Wa qawluhu, dan perkataannya, perkataan Imamul Haramain mufradaini al-muradu bil ifradi huna, yang dimaksud dengan ifrad, mufrad di sini, ma yuqabilu tarkiba, apa yang bukan hasil susunan, apa yang bukan hasil susunan. Usulul fiqh, ya, usulul fiqh, usulul fiqh, satu label ini susunan, bukan susunan dari dua kata. Dalam susunan dua kata usul fiqh ini berapa kata? Dua kata. Berarti kita membutuhkan dua kata tersebut. Dan masing-masing dari kata ini disebut mufrad, ditinjau dari ketidakdisusunannya dia. Misal antum punya nama Hariri Ammar. Ya. Hariri Ammar ini murakab atau apa? Gimana Hariri? Murakab. Ya. Dan membutuhkan berapa kata? Dua kata. Setiap dari dua kata itu namanya mufrad. Mufrad ini ketunggalan, bukan dari segi bilangan maknanya, tetapi ketunggalan dari segi fisik dari lafal tersebut. Yakni asal, misalnya asal itu mufrad bukan? Karena berapa kata? Satu kata. Kalau dibilang musanna, aslan, itu mufrad juga bukan? Mufrad juga jika ditinjau dari kesatuan dia kata doang. Usul mufrad bukan? Mufrad. Kalau kita bilang salah satu usul mufrad bukan? Salah satu usul mufrad atau bukan? Bukan, melainkan dia apa? Murakkab. Nah. Tapi thalathah mufrad. Al-usul mufrad. Ya. La ma yuqabilu tasniyah wal jama'. Yang maksud dengan mufrad di sini bukan apa yang menjadi lawan double atau jama', bukan. Li'anna ahadal juz'aini wa huwa lafz usul jama'. Karena salah satu dari bagian usul fiqh, lafal usul itu adalah jama', tapi dia disebut mufrad juga karena kalau disebut jama' ditinjau dari kuantitas makna dari usul. Tapi kalau dilihat dari bentuk atau fisik lafal, dia adalah mufrad. Fadalla ala annal mufrada huna ma laysa bimurakkab. Maka ini menunjukkan bahwa saya ini maksud dengan mufrad oleh Syekh Al-Imam itu bukan hal yang murakkab. Atau hal yang bukan murakkab. Wa innama qala, beliau berkata mufradaini, dua hal yang mufrad, li'anna ta'lifa, karena penyusunan lafal terlebel qad yakunu min juz'aini mufradaini kama huna. Karena penyusunan label itu kadang-kadang tersusun dari dua bagian isim mufrad sebagaimana usul al-fiqh, sebagaimana Hariri Ammar, sebagaimana Tariqul Huda. Itu dua hal yang mufrad disusun menjadi murakkab. Wa qad yakunu min jumlatain. Kadang-kadang sesuatu yang murakkab itu tersusun dari dua kalimat, bukan dua kata. Ketika disebut dua kalimat berarti ada satu kalimat sempurna, ada satu kalimat sempurna. Nahu in qadima ad-dhaifu akramtuhu. In qadima ad-dhaif, afwan, di sini enggak mesti dua kalimat sempurna, yang penting dua kalimat. In qadima ad-dhaifu akramtuhu. Di sini ada berapa kalimat? Ada dua kalimat. In qadima ad-dhaifu satu. Al-akramtuhu dua. Ya, yeah. In qadima ad-dhaifu akramtuhu. Baik, ana bilang ke antum. Di sini ada berapa kalimat? In qadima ad-dhaifu akramtuhu. Hah? Berapa kalimat? Bukan berapa kata, berapa kalimat? Dua. Kalau tanya ke antum lagi, ada berapa mufrad dalam kalimat in qadima ad-dhaifu akramtuhu? Ada dua atau ada berapa? Atau ada enam? Enam mufrad ya. Enam singular kata. Tapi ada dua jumlah. Maka ini menunjukkan bahwa saya mufrad yang dimaksud adalah kesendirian satu kata itu, bukan dilihat dari makna bilangannya. In itu mufrad, qadima mufrad, ad-daif mufrad, akrama mufrad, tu mufrad, ha mufrad. Ya, taib. Begitu ya. Dan itu jumlah murakkabah dari in qadima ad-daif dan akramtuhu. Fa innal fi'la wal fa'il qadima ad-daifu jumlah. Fi'il dan fa'il qadima ad-daif jumlah, tapi karena ditambah in jadi jumlah yang belum mufidah. Qadimat dhaif kalimat jumlah. Wa akramtuhu jumlatun ukhra. Boleh enggak Nabi bilang akramtuhu itu mufrad? Ya? Boleh enggak Anda bilang akramtuhu itu mufrad? Boleh atau tidak? Bilang aja, enggak salah aja kok, salah. Enggak apa-apa. Boleh. Salah. Oke, enggak dapat hadiah. Kalau benar juga enggak ada hadiahnya ya. Qadimat dhaifu boleh enggak Anda bilang mufrad? Enggak boleh karena dia bukan mufrad, dia jumlah. Ya, begitu. Dan kalau mufrad enggak bisa dijumlah. Mufrad doang enggak bisa jadi jumlah, enggak bisa. Anda bilang misalnya qadima. Enggak bisa jadi jumlah karena dia bukan jumlah mufidah. Ya kan? Anda bilang usul. Mufrad bukan? Tapi dia jumlah bukan? Bukan, karena dia enggak bisa. Jumlah mufidah alal aqal paling sedikitnya berapa? Dua mufrad. Ya, dua kata mufrad. Baik. Fi'il wa fa'il atau mubtada khobar. Ya, gitu ya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah kita selesai membahas muqaddimah al-muallif. Muqaddimah al-warqat. InsyaAllah pada pekan depan kita mulai masuk ke ta'rif usul al-fiqh. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.